Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala fawaidu min qalihi ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basyir. Lahu maqalidu samawati wal ard. Yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in 'alim. Al-ula nafyu tamtsil. Dari ayat ini menunjukkan dinafikan tamtsil dari Allah Subhanahu wa taala. Dikaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Wa limadan tafat al-misliyah? Kenapa dinafikan al-misliyah? Jawabannya adalah dikamali sifatihi azza wa jalla. Karena sempurnanya sifat-sifat Allah Azza wa Jal, fala mumatsila laha, sehingga tidak ada yang serupa dengannya. Asalnya yang kedua isbatu ismai as-sami al-basir, menetapkan dua nama Allah ini as-sami dan al-basir. Wahuma ismani min asma'illah, keduanya adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akhiru al alim illam naj'al al alim khabaran wa sifatan fa huwa ismun walakin ja'a fi ayatin kathira ismullah al alim. Yang terakhir adalah al alim, ya innahu bi kulli syai'in alim. Illam naj'al alim, kalau tidak kita jadikan alim sebagai khabar dan sifat, maka dia isim. Namun nama alim itu telah ada dalam ayat-ayat yang lain yang banyak, yang menunjukkan bahwa di antara nama Allah adalah al-alim. Al-Khalif yang ketiga, isbatu as-sam' wal-basar lillahi, menetapkan sifat as-sam' wal-basar bagi Allah. Wa akhadna dhalika min qawlihi as-sami' al-basir. Kenapa demikian? Nah, kaidah yang sudah kita pelajari bahwasanya li'anna kulla ismin min asmi'illah, bahwasanya semua nama-nama Allah itu la budda an tasifahu bisifah, ya disifat dengan sifat allati istaqqa minha, yang diambil darinya. Dengan istilah lain, kullu ismin yataghamman as-sifah, semua isim itu mengandung sifat. Lal aqs, tidak sebaliknya. Rabi'ah, umumu umulkillah azza wa jal wa tadbiruhu wa tadbirihi, umumnya kepemilikan Allah dan pengaturannya. Iqaulihi ta'ala lahu maqalidu samawati wal ard. Al-khamisa annahu la musyarika lahu bidhalik, tidak ada sekutu bagi Allah dalam kepemilikan dan pengaturan alam ini. Wa khadna dharika, dan kita ambil ini min takdibul khabar, ya yaitu lahu maqalid, lahu khabar muqaddam, maqalid mubtada muakhar. Takdibul khabar ini memberikan faedah al-hasab, was tidak ada nah kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Wa hada dzalika min takdibul khabar. Qala sa'at asari sa'an, Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki, memberikan keluasan kepada sebagian orang yang kehendakinya dan menyempitkan kepada sebagian yang lain. Fal amru bi yadihi. Fala ra'ayna ghaniyan. Kalau kita melihat seorang yang kaya, kulna kita katakan hadza laysa min kasbi. Ini bukan dari hasil usaha dia. Yaitu laisa bimujarrad kasbi, bukan semata-mata karena usaha dia. Wala shakka anna kasbahu lahu athar, tidak dilakukan lagi, tidak dilakukan bahwasanya usaha dia memiliki athar, memiliki pengaruh. Walakin tetapi kekayaan dia yang Allah berikan, kekayaan dia, kelapangan dia, banyak harta dia, itu biadillahi azza wa jalla. As-sabi yang ketujuh, ya buktinya banyak orang yang usahanya mungkin sama dengan dia atau bahkan lebih kerasnya dia, tapi dia tidak mendapatkan kelapangan harta seperti dirinya. Menunjukkan bahasa al-amru biadillahi subhanahu wa ta'ala, Allah yang yabsutu rizqa liman yasha. Qala sabi'an ketujuh, Allah ta'ala yudayyiq, ia memberikan kesempitan harta kepada sebagian lain. Nah, ini mulai kita perlu pahami penjelasan dari beliau dan sering diulang oleh para ulama kita terkait dengan masalah ini. Jadi antara Ibnu Qayyim dalam Ad-Dawa dan yang lainnya. Nah, kalau kita akan bisa memahami masalah ini, kita akan mudahkan dalam memahami kitab-kitab yang lain terkait pembahasan sekarang ini, kita pahami. Apa itu? Itu kata beliau, fa'in qala qa'il, hal hunaka sababun ghair kasbil insan ad-dunyawi li si'ati rizq, apakah di sana ada sebab yang lain selain sebab duniawi yang dilakukan oleh seseorang untuk kelapangan rezeki? Qala, kata beliau, qul na'am, iya, kita katakan iya, ada sebab selain dengan usaha mencari ma'isyah, juga ada sebab yang lain. Bila diantara adalah silaturahim, ia melakukan silaturahmi. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yumsa'a lahu fi asarihi falyasirahimah. Wahai asyikal hadal hadith ala ba'adil ulama, hadith ini telah menjadi muskil, ya, dianggap sebagai muskilah, sesuatu yang mengganjal, yang sulit dipahami oleh sebagian orang, bahkan sebagian ulama. Waqala, mereka berkata, hadha yunafi qawlahu ta'ala, ini bertentangan, menafikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَيَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menambuh syarat rahminya, hubungan rahimnya. Kata mereka, ini bertentangan dengan ayat Allah, menafikan ayat Allah, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَيَسْتَأْخِرُونَ سَعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, tidak bisa diakhirkan atau dimajukan. Ini dalam ayat. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasul dalam hadis ini, akhbara, mengabarkan, bi anna ka idza wasalta rahim, kalau kamu menyambung hubungan rahim, nasallahu bik bil asar. Iya, Allah kembangkan, iya, panjangkan asarmu, wa zada umruk, dan akan bertambah umurmu. Sehingga dianggap sebagai iskal. Kalau sebutin rahimahullah ta'ala fayuqal, ini perlu dipahami, lah iskal, tidak ada iskal. Fa'anta idha staskalka ziyarat al-umur, kalau engkau menganggap ya muskilah, masalah sebuah sesuatu yang mengganjal terkait dengan penambahan umur, tastaskil ayatan ziyarat rizq, maka engkau pun harusnya juga menganggap ya ada yang muskilah, ganjalan terkait dengan masalah penambahan rizki. Kenapa? Lianna rizq maktub, karena rizki pun sudah ditetapkan. Fal malakul muwakkal bil arham, malaikat yang ditugaskan di rahim-rahim, Umar telah ditulis, diperintah untuk dikatakan menulis rizki wajarihi. Sehingga kalau kamu mempermasalahkan masalah penambahan umur dalam hadis ayat hadis ini, iya, bertambahnya umur dengan silaturahmi rahmi, engkau pun harusnya juga mempermasalahkan bertambahnya rizki dengan silaturahmi, karena dua-duanya sama-sama sudah ditetapkan ya di dalam rahim ibu masing-masing. Sehingga kita kala qail, kalau orang berkata, idzan, kalau begitu, kaifa nuwajjihu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita mendudukan, iya, memanakan dengan mana yang sahih hadis ini sehingga tidak dianggap pertentangan menafikan ayat tadi? Kulna, kita katakan atas nama Syekh rahimahullah, nuwajjihu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, kita manakan, kita arahkan makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, annal murada bihi, ini maksud dengannya adalah al-hafdhu ala silatul rahim. Iya, anjuran untuk menyambung hubungan rahim, untuk senantiasa menjaga hubungan rahim silatul rahim. Wa illa fa innal amra maktubun min qabl. Padahal sesungguhnya perkaranya telah tercatat sejak dulu di lafzul mahfuz. Bianna hadza wasilun wa zada umruhu bisabab silatihi. Ya, bahasa orang ini adalah orang yang wasil, yang menyambung hubungan rahim. Maka dia bertambah umurnya dengan sebab amalan dia menyambung hubungan rahim. Hada amrun mustaqarrun, ini satu perkara sudah ada ditetapkan, min qabli an yukhlaqa al-insan, sebelum si hamba ini diciptakan. Anna hada qati', kalau yang ini, orang ini, dia orang yang nantinya memutus hubungan rahim sehingga wana qasa umruhu, yang berkurang umur dia dengan sebab dia melakukan, ya, hubungan, melakukan, memutus hubungan rahim. Qala fa nahnu naqulu hadha al-qati', orang yang memutus hubungan rahim ini, laula qati'iyat rahimi, kalau dia tidak memutus hubungan rahimnya, lakana umruhu masalan, misalnya umurnya misalnya akan sampai khamsin, 50 tahun, badalan min antaba'ina aman, iya, tidak 40 tahun, iya, tetapi bisa sampai 50 tahun kalau dia tidak memutus hubungan rahim. Lakin, tapi yang perlu diingat, qad qudira nilai asal ini sudah ditetapkan sejak asalnya, sejak awalnya, sejak dia sebelum diciptakan, dia ini adalah wasil dan bertambah umur dengan sebab amalan dia satu rahmi, dan dia adalah qati', dan berkurang umur dengan sebab dia memutus hubungan rahim. Qad qudira min al-asl annahu qati'un aw annahu wasil. Fal wasil qad qudira annahu wasilun. Seorang menyambung hubungan rahim telah dicatat di lafzul mahfuz, ialah seorang menyambung hubungan rahim. Waqad kutiba anna umrahu sawfa yuzad bi hadis sirah, dan telah dicatat, ditetapkan bahasa umurnya akan bertambah dengan sebab amalan setelah media. Namun walakin hadha al-insan laysa lahu ilmun bi dzalika, tapi orang ini tidak tahu akan hal tersebut. Dia tidak tahu bahasanya, ya, umur dia itu bertambah dengan sebab amalan siapa rahim yang telah dilakukan, yang telah ditetapkan di lahir mahfud. Dan yaqulu muradun nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-hafdha ala siapa rahim. Iya, dorongan untuk melakukan siapa rahim, wa anna sababun libasri rizki, bahasanya siapa rahim adalah sebab diluaskannya rizki wa turil umat. Nah, intinya itu. Jadi, silaturahmi adalah sebab bertambahnya rizki dan bertambahnya umur, dan itu telah ditetapkan di dalam lahul mahfuz sebelum dia diciptakan. Memang dia akan bertambah umurnya dengan amalan dia silaturahmi, dan sipulan itu kurang karena sebab memutus hubungan rahim. Kami lakukan sebagaimana ucapan kita, man ahabba an yulada lahu falyatazawwaz. Barang siapa yang ingin memiliki anak, maka hendaknya menikah. Ma anna man tazawwaza, ya, padahal seorang menikah qaddara lahu, iya, dia telah ditakdirkan untuk menikah, bisa lebih zaman. Kata Zawwaza, ya, sehingga dia pun menikah, wawulida lahu. Iya, kita hanya menganjurkan, kalau mau punya anak, menikahlah. Padahal menikahnya dia, dia menikah dan dia punya anak, itu adalah sesuatu yang memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan kita hanyalah anjuran untuk dia menikah. Demikian juga ketika kita menganjurkan orang beramal saleh untuk masuk surga. Berarti siapa yang masuk surga, maka berbuatlah ini, berbuatlah itu. Iya. Masuk surga jadi adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kita hanya memberikan anjuran. Kata beliau, hatta dukhul jannah, sampai masuk surga. Fa inna man arada an yadkhul jannah, barang siapa yang ingin masuk surga, fa'min billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berimannya dia dan masuk surganya dia adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan kita barang siapa yang masuk surga maka ada beriman, ini mimbar al-hafz, memberikan anjuran, dorongan orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqulu dukhulu jannati ayyadan lahu sabab wa qad kutiba as-sabab wad-dukhul min al-azal. Masuk surga juga telah ada sebabnya, dan sebab tersebut telah dicatat di Lauhul Mahfuz, dan masuk surganya dia juga telah dicatat fil azal, min al-azal, sejak dulu tercatat di Lauhul Mahfuz. Demikian, sehingga kalau kita menakan demikian, fal hadith laisa fihi iskal, tidak ada iskal, tidak ada ganjalan, tidak ada permasalahan dalam hadis tersebut, semata-mata hah anjuran. Walidang jara ila jawabanhu, kita akan melihat kepada jawaban yang ada. Qalallahi tabaraka ta'ala Nuh alaih salam annahu qali qawmihi yaghfir lakum min dunubikum wa yakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi ila ja'ala yu'akhar. Ya. Kaifa qala yu'akhirakum wa yu'akhirkum thumma qala inna ajalallahi wa ja'ala yu'akhar. Hal hada tanaqudun? La. Naqulu inna ajrallahi idza jaa bil adab la yu'akhkhar. Tasadriku amrakum wasma'u wa'tiyu hatta la yahillu aw la yahullu bikum al adab. Inna ajalallahi la jala yu'akhar. Laisa ajal maut, tetapi ajal al-adab. Yahirkum ila ajal musamma, yani ajal al-maut. Walaisa ajal al-uqubah. Qalat Maryam, ya laytani mittu qabla hada wa kuntu nassan mansiyya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yamna ahadukum al-maut lidurrin nazala bihi. Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, iya, jika mereka taat kepada Nuh alaihi salam, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian, dan Allah akan melahirkan kalian sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya ajal Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, jika datang maka tidak akan pernah ditunda, tidak bisa diakhirkan. Kaifaqal, bagaimana di ayat, di kalimat sebelumnya beliau menyatakan yu'akhirkum, Allah akan mengakhirkan kalian sampai ajal yang ditetapkan. Tapi di kalimat berikutnya beliau berkata sesungguhnya ajal dari Allah yang Allah tetapkan jika datang tidak akan bisa ditunda, tidak bisa diakhirkan. Apakah ada tanakut? Apakah ada penentangan kata fiktif yang antara keduanya? Ya, pada kita. Masih ucapan beliau, inna ajalallahi ila ja'abil adab, sesungguhnya ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adab, la yu'akhar, tidak akan ditunda. Fasabriku amrakum, maka segera perbaiki urusan kalian, keadaan kalian. Wasma'u, dengarkanlah kalian da'wahku. Wati'u, taatlah. Hatta la yahul bikum al-adab, sehingga tidak ia menimpa kalian adab. Inna ajalallah, sesungguhnya apa yang Allah tetapkan, ila ja'ati, kadang datang, la yu'akhar. Ini laisa ajal maut, iya, bukan ajal maksudnya kematian, itu maksudnya ajal adab. Adapun ucapan beliau yakhirkum ila ajalin musamma, yakni ajal maut. Yakhirkum ila ajalin musamma, ini ajal maut. Inna ajal Allah, ini ajal sini adalah adab. Walaysa alal uqubah, sehingga tidak penentangan. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma, ini terkait dengan al-maut. Inna ajalallahi la ya'khir, ini terkait dengan azab, dengan azab. Karakter yang berkata Maryam alaihissalam, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nafsan mansiya. Ya, aduhai kiranya aku meninggal sebelum ini, sehingga aku menjadi seorang yang dilupakan. Ini Maryam yang tatamannal maut. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatamanna ahadukum al-maut, janganlah kalian, sasaran kalian berangan-angan mati. Lidhirun nazara bihi. Ya, bagaimana? Kata beliau, fa naqul ila syar'ina warada bihi fi syar'i Maryam. Fa taqul la munafa. Apakah kita katakan jawabannya syarat kita berbeda dengan syariat yang ada pada syarat Maryam? Di syarat beliau boleh berangan-angan mati, tapi syarat kita tidak boleh. Atau memang tidak ada munafah, tidak ada penentangan di antara dua nas ini? Al-jawab as-sabitu la, tidak ada munafah di antara keduanya. Lianna ma'na qawliha, karena ma'na ucapan Maryam alaihissalam ya laytani mitu qabla hadha wa kuntu nasa mansiya, yakni ya laytani lam udrik hadha syait. Iya, ada seandainya aku tidak mendapatkan kenyataan seperti ini. Ay laytaha la lam yakun, ada seandainya ini tidak terjadi, tidak ada. Walau setatamanna ana taqaddama mautuha, bukan berangan-angan kematiannya dimajukan. Ala hadhihi al-usul hayasi, ya, sebelum terjadinya perkara tersebut. Hadza faraqun. Iya, Ini beda. Beda antara berangan-angan mati dengan angan-angan agar tidak mendapatkan kejadian seperti tersebut. Tidak mendapatkan kejadian tersebut. Faqala al-insan laitani amutu wa la a'si. Hadis sahih. Iya, laitani aduh hasilnya aku bisa meninggal dalam keadaan tidak bermaksiat. Hadis sahih benar. Lakin idza qala, kalau dia berkata laitani mittu qabla hadhi maksiat. Iya. Adanya kalau seandainya maksiat ini di mana annani mittu qabla udrikaha, iya, aku mati sebelum mendapatkannya, melakukannya. Oleh taha lam tudrika lam tudrikni qabla amut. Nah, atau alihah seandainya maksiat tersebut tidak mendatangi aku sebelum kematian aku, ini ma'anan akhar. Ya, yang pertama laitani amutu wa la'asi. Kalau seandainya aku meninggal dan kurang tidak pernah berbuat maksiat. Ini satu makna. Pada ucapan seorang ketika terjatuh dalam perbuatan maksiat, kalau seandainya aku meninggal sebelum terjatuh dalam maksiat ini, ini mana yang lain? Wa alai bayakunu qalu Maryam ghairu munafin syar'ina. Ya, ucapan Maryam dalam ayat tersebut tidak bertentangan dengan syarat kita. Beliau bukan berangan-angan mati, tetapi berangan-angan ia telah tidak mendapatkan kejadian tersebut sebelum meninggalnya. Fa'ila al-insan la yanbaghi an yatamanna al-maut lidhuri nazala bihi. Seseorang tidak boleh dia berangan-angan mati karena musibah yang menimpanya. Walakin yas'alullah al-afiyah, tapi diminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Yaqulu, hendak dia berkata, Allahumma ahyini idza 'alimta anna al-hayata khairun li. Ya Allah, biarkan aku hidup. Ya, jika kau tahu bahasa kehidupan lebih baik bagiku, fatawaffani, dan wafatkan aku idza 'alimta, jika engkau tahu bahasanya wafat itu khairun li, lebih baik bagiku. Syahid, yang pertama yang perlu diingat bahasanya hadis man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsha lahu fi atharih fa jasa rahimah, tidak bertentangan dengan ayat Allah fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena ini semata-mata al-hadis. Man hadis itu al-hadis. Karena sipulan itu yang menghubungkan rahim, dan dengan sebab hubungan rahimnya dia panjang umurnya. Sipulan menyambung hubungan rahim dengan sebab ia dia lakukan hubungan rahimnya bertambah rizkinya, itu telah ditetapkan di dari lahir mahfuz sebelum dia diciptakan. Ini seperti ucapan kita, barang siapa yang punya anak maka menikahlah, padahal menikahnya dia dan punya anaknya dia adalah satu ketetapan yang telah ditetapkan sebelum dia dilahirkan. Sebagaimana juga ucapan kita, kalau seorang mau masuk surga maka berimanlah, beramal salehlah. Ya, padahal keimanan dia, amal saleh dia, dan masuk surganya dia adalah juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ucapan kita hanya semata-mata al-hal, anjuran untuk dia beramal saleh, untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, beliau sebutkan juga biasanya ucapan Nuh alaihissalam, yaghfir lakum min dhunubikum wa yahdikum ila ajalin musamma inna ajala idza jala yu'akhir. Ini tidak bertentangan antara ucapan beliau wa yahdikum ila ajalin musamma dengan ucapan beliau idza ajala idza jala yu'akhir. Itu bertentangan karena yang satu itu ajal al-maut, yang satu itu ajal al-uqubah. Yang ketiga, ucapan Maryam alaihissalam, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, tidak bertentangan dengan hadis la yatamanna yanna ahadukum al-maut lidhuri nazala bihi. Iya, kenapa? Karena Maryam alaihissalam tidak berangan-angan mati, tidak ingin ya, segera dimatikan. Tetapi maksud beliau adalah, kalau seandainya aku tidak mendapati kejadian ini sampai aku meninggal. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.